السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، تكلمنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في المزابنة. Kita sudah sampaikan, sudah bicarakan hadis Ibn Umar tentang larangan muzabana, dan sudah dibahas makna muzabana adalah menjual apa yang masih di kebun dengan apa yang sudah ditakar min jinsihi. Mal mani' min hadhil muamalah, apa yang menghalangi muamalah ini sehingga dilarang? Dua sisi. Pertama, al-jahalah, tidak diketahui jumlah hakikinya berapa. Karena itu masih segar, kalau dikeringkan jadi berapa, wallahu alam, tidak bisa diperkirakan, enggak bisa ditebak. Yang kedua adalah kekhawatiran riba. Karena menukar sesuatu yang sama dari amwal ribawiyah dengan jumlah yang berbeda, dengan timbangan atau takaran yang berbeda, adalah jenis riba yang disebut dengan riba al-fadl. Taib. Fama yu'khad min hadzal hadis. Kalau begitu, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafada min hadzal hadis fawaid. Awalan an-nahyu 'anil muzabalah. Yang pertama, jelas larangan muamalah yang demikian atau jual beli yang demikian. Membeli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering. Yang kedua, ta'rifuha bihadhihi surah allati tuwaddih aslaha. Yang kedua, kita mendapatkan pula definisi dari bentuk jual beli yang namanya muzabana. Apa itu ta'rifnya, apa definisinya? Tuwaddih aslaha, dijelaskan prinsipnya di dalam hadis itu sendiri, yaitu dicontohkan dengan 3 contoh. Menjual korma yang masih segar, yang masih ada di pohonnya, dengan korma kering yang makil. Yang kedua, menjual kerum, anggur yang masih segar, dengan kismis, anggur yang sudah kering. Menjual gandum yang masih di dalam sumbulnya, di dalam tangkainya, atau masih dalam gabahnya, dengan gandum yang sudah bersih, yang ditakar. Ini semua mengandung 2 perkara tadi. Al-gharar wal-riba. Yang kedua-duanya merupakan akhd amwalin nasi bil-batil. Mengandung ya'kuluna amwalin nasi bil-batil. Memakan harta manusia dengan batil. Karena mesti salah satunya akan tertipu. Salah satunya akan tertipu. Atau karena itu mengandung riba. Kita dapatkan 2 definisi kemarin. Definisi dari Imam Syafi'i dan definisi dari Imam Malik dan yang bersamanya. Kalau Imam Syafi'i mengkhususkan pada amwal ribawiyah. Mengapa? Karena beliau melihatnya dari illat, alasan dilarangnya adalah karena riba al-fadl. Karena riba al-fadl. Menukar kurma, dengan tidak setimbang. Menukar kurma, dengan tidak sama takarannya, itu riba al-fadl. Menjual kismis dengan kismis, tetapi dengan beda timbangan, juga riba al-fadl. Karena dilihatnya itu illat larangan, maka beliau menyatakan definisinya adalah, tidak boleh menjual amwal ribawiyah, kecuali harus ada tasawi. Kalau tidak bisa diketahui at-tasawi, maka itu jatuh ke dalam riba. Adapun Imam Malik definisinya a'am, lebih umum. Apa itu? Apakah amwal ribawiyah ataupun bukan ribawiyah tidak boleh? Kalau ada yang salah satunya tidak diketahui, ada jahalah. Mengapa beliau lebih berpendapat a'am? Karena illat yang dilihat oleh Imam Malik bukan sisi ribanya, tapi sisi gharar. Orang kalau tidak tahu akan tertipu. Ini kurma saya, yaitu ketika masih basah. Ketika jadi kurma kering, akan lebih sedikit jadinya. Demikian pula anggur tadi, kelihatan banyak. Ternyata setelah dijemur menjadi kismis, sedikit. Maka ada gharar. Kalau orang kala itulah Imam Malik menyatakan, kalau gharar ilatnya, maka itu terjadi pada amwal ribawiyah, maupun pada amwal yang bukan ribawiyah. Ala kulli hal, itu faedah yang kedua, ta'rif bihadhihi surah. Definisi tentang apa itu muzabana. Al-thalithah. Anna buyu'at fasidah. Lianna nahya yaqtadil fasad. Faedah ketiga. Bahwa jual beli yang demikian tidak sah. Mengapa? Karena larangan memberikan konsekuensi kerusakan. Kalau jual beli tersebut dilarang, maka jual beli yang demikian fasid. Fasid maknanya tidak sah, tidak berlaku. Apa ciri-ciri kalau jual beli itu sah dan berlaku? Pindahnya kepemilikan. Yang ini jadi milik pembeli, uangnya pembeli jadi milik penjual. Kalau berpindah kepemilikan berarti jual beli sah. Tetapi kalau dikatakan an-nahya yaqtadil fasad, maka buyu'at fasidah. Maka jual belinya tidak sah. Apa maknanya tidak sah? Milik penjual tetap milik penjual. Milik pembeli tetap milik pembeli. Tidak sah. Harus dikembalikan. Taib. Itu makna fasidah. Rabi'ah. Yang keempat. Hikmatun nahi anha. Hikmah dari larangan. Apa hikmahnya? Ma fiha minal mukhatarah wal qimar. Pertama, karena ada bahaya kerugian dan sejenis perjudian. Qimar, perjudian. Liana bai'u ma'lumin bimajhul. Karena menjual sesuatu yang bisa ditakar dengan sesuatu yang enggak bisa ditakar. Majhul. Baik, itu satu madarat. Walima fiha. Dan yang kedua, karena juga padanya ada bai'un naw'aini ar-ribawiyaini al-majhulain. Karena padanya ada jual beli yang mengandung riba. Karena dua jenis yang ditukar sama sesungguhnya. Ini korma, ini juga korma. Cuma ini korma yang sudah kering, sudah ditakar, itu korma yang masih segar, masih di pohon. Maka yang satu majhul. Kalau majhul itu mesti akan terjadi perbedaan. Iya kan? Kalau terjadi perbedaan, maka itu ribal fadl. Jual korma, dengan beda timbangan, beda takaran, itu ribal fadl. Haram. Li'annahu la budda fi sihhati bay'ihima minal ilmi bittasawi. Karena menjual jenis-jenis amwal ribawiyah, termasuk biji-bijian korma, kismis, dan gandum, dan dikiaskan dengannya beras, maka disebutkan di sana harus ada ilmu bittasawi. Harus diketahui kalau takarannya sama. Harus diketahui timbangannya sama. Sekilo dengan sekilo, seliter dengan seliter, sekarung dengan sekarung. Kalau tidak ada ilmu bittasawi, maka ada fadl. Kalau ada tafadl, maka itulah ainur riba yang dijuluki dengan ribal fadl. Mafhum? Baik. Amma ma'al jahl bitasawihima, maka adapun dengan jahl bitasawihima, adapun dengan tidak diketahui kesamaan jumlahnya, fahuwa madinnatur riba arrajihah, maka itu tempat yang akan terjadi padanya riba yang rajih. Fayuhram, maka diharamkan. Berarti faedah keempat apa ringkasnya? Ringkasnya, larangan muzabanah itu karena dua illat. Illat pertama qimar, illat kedua riba. Illat pertama judi, untung-untungan. Illat kedua terjadi riba, menjual sesuatu yang sejenis dengan beda timbangan. Yang kelima, fihi dalilun ala tahrimi bai'ir rutab bitamr. Maka padanya ada dalil juga haramnya menjual rutab dengan tamr. Rutab kurma yang masih basah, tamr kurma yang sudah kering. Mengapa tidak boleh? Li'adamil ilmi bitasawi, ilatnya sama. Karena tidak adanya pengetahuan tentang kesamaan takaran. Karena rutab masih basah. Ketika dia sudah menjadi kurma, seberapa takarannya, tidak tahu. Kalau dia kering nanti, seberapa takarannya, seberapa timbangannya, wallahu alam. Ada jahalah di sana. Berarti adamul ilmi bittasawi, tidak diketahui kesamaan nilainya. Walau taharra fi tasawihima, walaupun bersungguh-sungguh untuk menyamakan satu takaran dengan satu takaran, tetap berbeda. Mengapa? Karena yang satu rutab, yang satu tamr. Satu liter dengan satu liter, ketika ini kering akan berbeda. Itu mesti. Akan ada yang berkurang timbangannya, akan berkurang takarannya. Barakallahu fikum. Qala bal yadullu ala tahrim bai'u kulli naw'aini ribawiyaini jahila tasawihima. Bahkan menunjukkan larangan haramnya jual beli yang sejenis dari amwal ribawiyah. Karena yang benar dan rajih, riba itu hanya pada amwal ribawiyah. Itu harus catatan yang sudah ada di kepala kita, di hati kita. Artinya sudah suatu yang dasar. Bahwa yang terjadi pada riba, atau yang terjadi padanya riba, hanya pada amwal ribawiyah. Sehingga tukar paku dengan paku, takarannya berbeda gak apa-apa. Karena itu bukan amal ribawiyah. Nih, paku saya satu kilo, paku kamu 2 kilo, gak apa-apa. Mengapa itu bukan amal ribawiyah? Amal ribawiyah yang terjadi padanya riba ketika ditukar dengan sejenis dalam keadaan berbeda takaran atau berbeda timbangan. Mafhum? Ala kulli hal, sementara ini apa yang disebutkan tadi semuanya amal riwawiyah. Korma, kismis, dan gandum. Kembali kepada kitab. Berarti yadullu ala tahrimi bai'i kulli naw'aini ribawiyain. Berarti larangan pada seluruh harta ribawiyah kalau ditukar dengan sejenisnya harus sama. Idza jahila tasawihima, kalau tidak diketahui kesamaannya tidak boleh. Hati-hati ketika kita bicara emas. Emas juga harta ribawiyah. 10 gram ditukar dengan 5 gram tidak boleh. Baik, sekarang 5 gram ditukar dengan enggak tahu berapa. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak tahu? Karena ini sudah diginikan, sudah digitukan, maka ada emasnya, tapi saya tidak tahu berapa. Ditukar dengan emas sekian gram tidak boleh. Mengapa? Karena jahila tasawihima, karena tidak diketahui kesamaan timbangannya. Barakallahu fikum. Qala amma ma'al jahl bitasawihima, sudah tadi. Yang kelima, imma likauniha ikhtalafa fir rutubah. Tayib, jahil atau jahula tasawihima, tidak diketahui kesamaannya. Kenapa? Macam-macam sebabnya. Imma likauniha ikhtalafa fir rutubah, bisa jadi karena berbeda kekeringan dan basahnya. Kering dan basahnya. Rutubah basah, yubusah kering. Imma likaunihi makhtalafa fir rutubah awil yubusah, bisa jadi karena perbedaan basahnya atau keringnya, maka jelas tidak bisa diketahui kesamaannya. Sebab ketika nanti yang basah jadi kering akan berbeda takarannya, akan berbeda tinggal timbangannya. Wa imma likauni ahadihima habban wal akhar tahinan, atau berbeda karena yang ini masih dalam keadaan biji, yang ini sudah menjadi lembut, sudah ditumbuk. Seperti gandum dengan terigu. Seperti gandum dengan terigu. Sama-sama gandum, hanya yang ini masih biji, yang ini sudah menjadi lembut, sudah menjadi dakik. Tahina, tahina itu sudah ditumbuk. Itu juga akan terjadi perbedaan. Au ahaduhuma matbukhan wal akhar nayyan, atau yang satu sudah masak, yang satu masih mentah. Saya tukar gandum saya dengan roti. Roti juga gandum, tapi yang ini masih mentah, yang itu sudah masak. Saya tukar terigu dengan roti. Barakallahu fikum. Yang satu sudah masak, yang satu masih mentah. Itu juga akan terjadi perbedaan. Au ghairi dzalika mimma la yu'lam ma'ahu at-tasawi bainahuma, atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan tidak diketahuinya kesamaan antara keduanya. Tidak diketahui kesamaan timbangannya atau takarannya. Fahadza la yajuz. Barakallahu fikum. Intahina minal fawaid. Kita selesai dari fawaid. Hadis berikutnya karena mirip berkait, hanya berbeda nama, maka kita baca sedikit dan kemudian baru kita lanjutkan pelajaran yang lain. Al-hadithul tamin wal khamsun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-258. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala nahan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil mukhabarah wal muhaqalah wa anil muzabanah wan bay'it tamarah hatta yabdua salahuha wa anna tuba'a bid dinari wad dirham illa al araya. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, dia berkata, nahan nabiyyu, Rasulullah SAW melarang dari jual beli yang namanya mukhabarah dan muhaqalah. dan muzabanah. Tiga disebutkan, mukhabarah, muhaqalah, dan muzabanah. Dan juga dilarang menjual buah yang masih ada di pohon sampai tampak salahuha, sampai layak petik, sampai terlihat buahnya bagus. Kalau kurma memerah atau menguning sudah pernah dibahas. Dan juga an la tuba'a bid-dinari wad-dirham illa al-araya. Demikian pula tidak boleh dijual dengan dinar atau dirham kecuali araya. Araya akan ditunda pembahasannya pada hadisnya secara khusus nanti insyaallah. Maka kini kita akan singgung tiga nama tadi. Yang pertama mukhabarah. Ala wazni al-mufa'alah. Wazannya wazan mufa'alah diambil dari kata khubar. Khubar hiya al-ardul layyina. Khubar adalah tanah yang lembut atau yang subur. Al-qabilah lizzara', yang memang bisa dibikin pertanian. Itu disebut khubar, tanah perkebunan. Au minal khabir, atau diambil dari kata khabir, ay man yuhsin harsal ardi. Khabir adalah orang yang ahli dalam pertanian. Berarti diambil dari kata apa? Tanah perkebunan, tanah pertanian, atau orang yang ahli dalam pertanian. Al-muhaqqalah diambil dari kata haqqal. Haqqal juga artinya adalah sama, kebun, zara', mawdi'uhu atau tempatnya zara', berarti kebun juga, perkebunan. Fashtuqat minhu, berarti mukhabarah dan muhaqqalah secara makna hampir sama, berkait dengan kebun, pertanian, dan hasil panen. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan keduanya, bai'ul himtah bisumbuliha bihintatin safiyatin minat taban. Yang dimaksudkan adalah menjual gandum bisumbuliha, gandum dengan tangkainya, dengan gandum yang sudah bersih, yang sudah bersih dari gabahnya. Tabin adalah gabahnya. Baik, sama enggak dengan muzabanah? Sama. Sama, menjual hintah yang masih ada di tangkainya dengan hintah yang sudah bersih, yang sudah dipetik, yang sudah dibuka dari gabahnya. Sama dengan yang tadi kita bahas di dalam hadis sebelumnya, tidak bolehnya menjual hasil kebun dengan korma yang sudah kering. Tidak boleh, karena hasil kebun itu masih segar. Ketika jadi korma akan berbeda jumlahnya. Taib. Wal muzabanah sudah lewat pembahasannya, yang ternyata mirip. Adapun araya, ya'til kalam 'alaiha mufassalan fi mawdi'ihi. Adapun araya nanti akan dibahas secara rinci pada tempatnya biidznillah taala insyaallah. Al makna al ijmali, maknanya secara ringkas sudah terpahami insyaallah, bahwa sudah lewat bahwa al asl fil muamalat al hil al jawaz. Al hil wal jawaz. Hukum asalnya jual beli itu boleh. Asalnya. Wa anaha baqiyatun ala asli al-ibahah, dan dia tetap dibolehkan. Wal bara'ah al-asliyah, termasuk bara'ah asliyah, yani hukum asalnya boleh, silakan saja. Wa ma warada 'an syari'il hakim, dan apa yang diriwayatkan dari syariat yang mulia ini, dari larangan-larangan jual beli, mesti kaitannya dengan adanya aklu amwalin nasi bil batil. Adanya larangan dalam syariat dari beberapa bentuk jual beli, an ba'dil muamalat allati yarji' ila madha? Yarji' ila qa'idatir riba. Kembalinya kepada kaidah riba. al-muharramah, al-mustaqbahah, yang diharamkan dan memang jelek syar'an wa aqlan, secara syariat dan secara akal. Wa ghairi hataini min qawaidil fasad, dan yang lain dari kaidah-kaidah kerusakan. Alladhi harabahu syari', yang diperangi, ditentang oleh syariat. Apa diantaranya? Untung-untungan atau gharar. Yasmuluhu nahi an babi aula, tentunya akan tercakup dalam larangan min babil aula. Barakallahu fikum. Wa min tilkal muamalah tarajihah ilal jahalah, di antara muamalah-muamalah yang kembalinya kepada jahalah dan kepada riba aidan, adalah mukhabarah, muhaqalah, allati hiya ibaratun an bai'il habbi fi sumbulihi bihabbin min jinsihi, yang semua kembali pada definisi yang hampir sama, yaitu ungkapan tentang menjual biji, biji-bijian yang masih di dalam tangkainya dengan biji-bijian yang sejenisnya dalam keadaan sudah bersih, maka bisa kembali kepada riba al-fadl, bisa kembali kepada al-jahalah, yaitu gharar, tidak jelas jumlahnya berapa, maka dilarang. Fahuna jahl ahadul iwadain, di sini dalam muhaqalah, mukhabarah dan muzabanah, tidak diketahui salah satu yang ditukar. Yang satu diketahui, yang satu tidak diketahui. Lianahu mastur, karena dia tertutup. Tertutup dengan apa? Bi awraqihi wa tabnihi, dengan kulitnya. Awraqihi, dengan tangkainya atau daunnya atau gabahnya. Wal jahl bidzalika yuqi'una fir riba, tidak diketahuinya jumlah yang ada padanya menjatuhkan kita ke dalam riba. Riba apa? Riba al-fadl. Li'anna al-jahl bit-tamatsil kal-'ilmi bit-tafadul fil hukum. Karena kaidahnya jahl bit-tamatsul kal-'ilmi bit-tafadul. Saya ulangi, al-jahl bit-tamatsul kal-'ilmi bit-tafadul. Apa itu kalau terjemahkan? Tidak diketahuinya kesamaan itu sama dengan diketahuinya perbedaan. Saya ulangi, tidak diketahuinya kesamaan sama dengan diketahuinya perbedaan. Ini sama enggak tahu, ya berarti berbeda. Karena tidak tahu sama, bisa lebih bisa kurang. Barakallahu fiikum. Maka al-jahl bit-tamatsul, tidak diketahuinya kesamaan, kal-ilmi, seperti diketahuinya perbedaan, bahwa ini berbeda. Maka tidak boleh menjual sesuatu min jinsihi, min amwal ribawiyah, dengan berbeda, dengan tafadul, tidak boleh. Wa mithlul muhaqalah al-muzabanah, dan sama dengan muhaqalah adalah muzabanah, yang sudah kita bahas. Allati hiya bai'ut tamr 'ala ru'usin nakhl, yaitu menjual kurma yang masih ada di pohonnya. An-nakhl, pohon kurma. Bi tamr mithlihi, dengan kurma yang sama tetapi sudah ditakar, sudah kering. Fa ma yuqalu fil awwal yuqalu fi hadha, apa yang dikatakan pada perkara yang pertama kita katakan juga pada perkara yang kedua. Al-muhaqalah dan mukhabarah pada gandum, gandum yang masih ditangkainya, masih digabahnya, dengan gandum yang sudah bersih. Ternyata sudah dibahas, tidak bolehnya karena ini, karena ini, karena ini. Sedangkan muzabanah adalah kurma, membeli kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang sudah kering dan ditakar. Ma yuqalu fi hadha yuqalu fi hadha, ma yuqalu fil awwal yuqalu fi tsani. Apa yang kita bicarakan tadi di awal tentang gandum, sama juga kita katakan pada masalah muzabanah pada korma. Ilatnya hiya-hiya, ilatnya sama. Wastatna min dalika mas'alatul araya, yang dikecualikan hanya masalah araya. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya yang nanti akan dibahas insyaallah ta'ala. Mengapa dikecualikan? Karena ada hajat kepadanya. Wali alla ya'khudul ba'i' as-saman bila muqabil yantafi' bihil mushtari, agar jangan penjual itu mengambil harga dari sesuatu yang sesungguhnya pembelinya tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bahas tentang araya sebagai kekecualian dari mukhabarah, dari muhaqalah dan muzabanah. Yang dikecualikan hanya araya, yang nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala wa inayatihi wa quwwatihi. Assalamualaikum.